Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, memperingatkan dua golongan sekaligus dari mereka yang kufur, agar supaya teringat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan kembali di atas kebaikan, dan kepada yang bertakwa untuk senantiasa memperbaiki nilai dari ketakwaan mereka dan menambah berbagai bentuk ketaatan sehingga mereka semakin bertakwa dan menjadi orang yang sangat ataupun paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan akan hari akhirat. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainakum ar-rahman. Rabbis samawat, jadi setelah disebutkan jazaan min rabbika, sebagai balasan dari Rabbmu, yaitu Rabbmu adalah Rabbis samawati wal ardh, adalah Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb segala sesuatu. Wa ma bainahuma ar-rahman. Dan di sini ada tiga bacaan di kalangan Al-Qurra. Ada yang membaca Rabbis samawati wal ardi wa ma bainakum ar-rahman. Itu yang pertama, dan ini yang masyhur di qiraat Asim, juga di qiraat Ibn Amir. Iya. Dan selainnya, selain keduanya, dan di qiraat Ahlul Madinah seperti Nafi, juga dalam qiraat Ibn Katsir, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Iya. Jika dibaca Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, maka dia sebagai khabar untuk mubtada yang mahdhuf, yaitu dialah Allah Rabbus samawati wal ardh, Rabb langit dan bumi. Dan sebagian Al-Qur'an yang membaca Rabbis samawati wal ardi wa ma bainakum ar-rahmanu. Iya. Dari tiga bacaan semuanya apa dibaca secara riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah ingatkan bahwa Allah adalah Rabb samawat wal ard wa ma bainahuma. Iya. Wa ma bainahuma, dan apa yang antara keduanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu. Nah, Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha merahmati. Kemudian Allah tegaskan, la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak memiliki darinya khitaban, yaitu pembicaraan. Ya. Maksudnya tidak memiliki darinya khitaban, bisa bermakna tidak ada yang mampu berbicara kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan makna yang kedua bisa bermakna tidak ada yang mampu atau tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang Allah izinkan. Ini dua hal. La yamlikuna minhu khitaba. Nah, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainakum ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yakumu ar-ruhu wal malaikatu saffan. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Kuni Allah tegaskan, yawma yakumu ar-ruh wal malaika saffan, hari tatkala ar-ruh berdiri dan juga para malaikat, mereka berdiri dalam keadaan bersaf. Iya. Yawma yakumu ar-ruh, siapakah ar-ruh? Ini terdapat sejumlah pendapat di kalangan ahli tafsir. Di antara para ulama yang mengatakan bahwa ruh adalah Jibril, ya, sebagai pemimpin para malaikat yang datang pada hari itu. Sebab Allah menyebutkannya dengan nama ar-ruh di dalam firman-Nya, nazala bihi ar-ruhul amin min rabbika litakuna minal mundhirin. Ya. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Dan sebagian para ulama ada menafsirkan bahwa Ar-Ruh bermakna Al-Quran. Bermakna Al-Quran. Sebab Al-Quran juga dinamakan Ruh. Sebagaimana dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Ruh dari perkara kami, yaitu Al-Quran. Dan sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa Ruh adalah Ruh manusia. Ya, adalah Ruh manusia. Nah, dan sebagian manusia ada yang berpendapat bahwa Ruh adalah anak Adam itu sendiri. Anak Adam itu sendiri. Dan ini yang diterjih oleh Ibnu Katsir. Boleh memandang bahwa ini adalah anak Adam. Ya, sebagaimana nas-nas umum, ketika mulainya hisab, maka dikatakan seperti dalam sebuah riwayat misalnya oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang lima perkara. Jadi semuanya dalam keadaan berdiri. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah sebuah makhluk. Adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang bentuk mereka di atas bentuk manusia, makan dan minum. Ya, tapi mereka juga bukan malaikat. Dan bukan juga manusia. Tapi makhluk di atas bentuk manusia. Ya. Tadi mengatakan bahwa ruh adalah malaikat yang sangat besar sekali. Ya. Dari mengatakan bahwa ruh itu adalah sejumlah malaikat di langit yang keempat. Dan lain-lainnya dari penafsiran para ulama di dalam hal ini. Dan yang paling tepatnya adalah apa yang disebut oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, bahwa ruh di dalam ayat itu mengandung seluruh apa yang kita sebutkan dari pendapat itu mungkin di dalam ayat. Ya. Mungkin dikatakan di dalam ayat. Jelas dan tidak ada pertentangan antara apa-apa yang telah disebutkan. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaika. Hari tatkala ruh dan para malaikat shaffan, mereka berdiri dalam keadaan bersaf. Ya, saf ini ada mengatakan shaffan secara bahirnya satu saf, dan ada yang berkatakan bersaf-saf. Ya, shaffan bermakna sufufan. Bermana sufufan. Ya. Dan ini lebih dikuatkan di dalam ayat yang lain, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Dan sebutkan bersaf-saf itu dibangun di atas klasifikasi. Ya, keadaan mereka. Nah, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Tidak ada yang berucap kecuali siapa yang Allah izinkan. Ini telah kita sebutkan tadi, ya. Ada dua penafsiran. Bisa bermakna tidak ada yang berucap, bermakna tidak ada yang mampu berucap kecuali siapa yang Allah izinkan. Dan bisa bermakna yang kedua, tidak ada yang diizinkan berucap kecuali dengan ucapan yang Allah izinkan. Nah, dari dua penafsiran semuanya disebut oleh para ahli tafsir di dalam ayat. Dari keadaan yang sangat mengerikan, ya, dan hendaknya senantiasa kita pikirkan bagaimana kengerian pada hari itu. Di mana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Ya, walaupun konteks ayat lebih umum daripada itu. Ya, kecuali siapa yang Allah izinkan. Dan siapa yang diizinkan di sini? Mereka mendapat izin dengan izin syar'i. Allah ridai ucapannya. Karena itu dikatakan waqala sawaba. Dan dia berkata yang sawab, yang benar. Dan di dalam ayat di surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan tunduklah suara-suara kepada Ar-Rahman, kamu tidak mendengar kecuali suara bisikan saja. Nah, ini keberadaan manusia depan Rabbnya yang maha besar dan maha agung, yang maha menghisab segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba di dunia dan akhirat. Maha menghisab segala sesuatu yang kecil maupun yang besar. Iya. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman. Tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh ar-Rahman. Di ayat ini disebut dua nama ar-Rahman. Iya. Menunjukkan bahwa izin tersebut itu nampak dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia pada hari kiamat sangatlah luas. Karena itu diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga semena dengannya hadis Salman dalam riwayat Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat itu yang dibagi di tengah manusia, sehingga mereka saling kasih mengasihi, cinta mencintai, ibu cinta kepada anaknya, sampai seekor hewan tidak tega menginjak anaknya sendiri. Ini pengaruh dari satu rahmat. Dan 99 rahmat Allah simpan untuk para hamba pada hari kiamat. Nah, dan ditabir dengan nama Ar-Rahman, menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi perlu kita bahwa rahmat ini ya, sifatnya nisbi. Ada yang mendapatkan rahmat dalam artian ya, walaupun dia disiksa, dikekalkan di dalam neraka, dan kadang hal tersebut masih tergolong ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman sangatlah besar dan sangatlah banyak. Karena itulah cermati ayat ini dengan baik dan senantiasa kita jadikan di dalam hati dan sanubari kita. Hari tatkala kita menghadap keadaannya seperti itu. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan. Hari tatkala ruh dan para malaikat berdiri dalam keadaan bersaf-saf. Tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala sawaba. Dan dia berkata yang sawab, yang benar. Ya. Sebagian para ulama dia menafsirkan qala sawaban, artinya dia berucap la ilaha illallah di dunia. Artinya siapa? Bahwa yang diizinkan berbicara itu hanyalah orang muslim saja. Dia mengucapkan, pernah mengucapkan la ilaha illallah di dunia. Selain daripada itu tidak bisa berbicara. Sebab ini posisinya adalah pemberian syafaat. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa? Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan maksud memberi syafaat yaitu dia memohon syafaat kepada Allah untuk seseorang. Itu maksud memberi syafaat. Ya, sebab pemilik syafaat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat dalam artian beliau berdoa untuk siapa yang disyafaati. Para nabi yang lainnya demikian. Para syuhada juga memberi syafaat dalam artian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang mereka inginkan. Tapi yang diberi syafaat dan yang memberi syafaat keduanya harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah harus meridainya. Dan tidak ada yang diizinkan, tidak ada yang diridai kecuali mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya dan tidak jatuh di dalam perbuatan syirik akbar. Karena itu ketika dikatakan, tanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling beruntung mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan sebagian para ulama dia menafsirkan bahwa waqala sawaban, dia berucap sesuatu yang benar. Dari mana yang benar secara umum? Ya, dia berucap sesuatu yang benar, mencocoki apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan. Nah, wa qala sawaba. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainakuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Dalika al-yawmul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. ذَلِكَ يَوْمُ الْحَقِّ. Itulah hari yang hak, hari yang benar. Apa artinya hari yang hak? Yaitu hari yang hakiki. Ya. Itulah hari kiamat yang dijanjikan. Itulah hari yang hak, yang benar. di mana apa yang disembunyikan oleh manusia di dunia ini semuanya akan disingkap dan ditampakkan kebenarannya, ditampakkan hakikatnya. Yawma tubla as-sarair, hari tatkala rahasia-rahasia semuanya ditampakkan. Dalika yawmul haq, itu adalah hari yang haq. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Setelah Allah tegaskan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai nasihat kepada makhluk, ya, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba, siapa yang berkehendak maka hendaknya dia mengambil sebab yang menyebabkan dia bisa kembali kepada Rabb-nya, punya tempat tinggal di sisi Rabb-nya. Nah, di sini disebut dengan faman syaa. Nah, dan ini sifatnya, ya, siapa yang berkehendak. Ya, bukan artinya boleh dipilih, boleh beriman, boleh tidak. Ya, tapi ini sifatnya ancaman. Ya, sifatnya ancaman. Karena itu di ayat yang di surah Al-Kahfi dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Siapa yang berkehendak dia beriman, siapa yang berkehendak dia kufur. Itu ancaman. Sebab setelahnya disebutkan atau disebutkan di ayat itu bahwa neraka, di dalamnya ada neraka, ada di dalamnya api yang menyala-nyala yang akan membakar mereka. Nah, maka hendaknya dia memilih. Ya. Dan hendaknya mereka melihat keadaan diri mereka di dunia ini. Karena itu siapa yang ingin beruntung, hendaknya dia lakukan segala sebab yang akan menyebabkan keberuntungannya di akhirat. Dan siapa yang ingin merugi, maka godaan syaitan dan jalan-jalan syaitan sangatlah banyak dan dia sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia. Maka hendaknya dia melihat jalan untuk dirinya sendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amantakullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian kepada Allah. Ya. Dan hendaknya setiap jiwa melihat perbekalannya untuk hari esok. Apa yang dia akan bawa tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih. Maka siapa yang berkehendak ittakhadha. Bukan dengan kata akhadha, tapi ittakhadha. Tambahan beberapa huruf dalam kalimat ini menunjukkan mana penekanan. Dia betul-betul menjalani sebab. Ya. Melakukan upaya dan usaha. Kalau memang ingin selamat. Ingin mendapatkan kedudukan di sisi Rabb-nya. Faman syaa'a ittakhadha. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka dia membuat di sisi Rabb-nya ma'aba, tempat tinggal. Ya. Dia membuat di sisi Rabb-nya tempat tinggal. Maksudnya, untuk mendapatkan tempat tinggal di sisi Rabb-nya, dia beramal dengan amalan-amalan ketaatan yang akan menyebabkan dia, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqut inna sebelumnya ya, inna andarnakum adaban qariba." Sungguhnya kami memperingatkan kepada kalian azab yang sangat dekat. Allah tegaskan, inna andarnakum, sungguhnya kami peringatkan kepada kalian. Dan indar artinya memperingatkan sesuatu yang berakibat jelek untuk mereka kelak di kemudian hari. Ya, dan ini menunjukkan bahwa ya, firman Allah sebelumnya, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba, siapa yang berkehendak hendaknya dia beramal apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin mempunyai kedudukan di sisi Rabb-nya, ini ancaman. Ya. Sebab Allah telah memperingatkan. Adaban qariba, adab yang dekat. Adaban qariba yaitu hari kiamat. Sebab hari kiamat itu adalah sudah sangat dekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar." Telah dekat hari kebangkitan. dan telah terpecah bulan. Dan bulan sudah pernah terpecah dua kali di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanda dekatnya hari kiamat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum anha mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hisab mereka dan mereka dalam keadaan berpaling darinya. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang ketentuan Allah, jangan kalian mempercepatnya. Ketentuan Allah pasti akan datang. Iya. Hari kiamat pasti akan datang. Dan dia adalah sesuatu yang dekat. Dan setiap yang akan datang itu adalah dekat. Setiap yang akan datang itu adalah dekat. Maka sungguh kami telah memperingatkan kepada kalian adaban qariba, siksaan yang sangat dekat. Itu pada hari kiamat. Yawma yandurul mar'u ma qaddamat yada. Hari tatkala manusia, hari tatkala seseorang melihat kepada apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Setiap orang yang berbuat di muka bumi, beramal di dunia ini, semuanya akan melihat apa yang dia lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang beramal satu darah dari kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Siapa yang beramal satu darah dari kejelekan, pasti dia akan melihatnya. Nah, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun yang dia lakukan hanya sebesar biji khardal, juga kami akan bawa amalan mereka itu. Kami akan hadapkan dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Iya. Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan diletakkanlah Alkitab yang mencatat seluruh amalan mereka. Maka engkau akan melihat orang-orang yang bergelimang dosa dalam keadaan sedih melihat catatan mereka, kitab mereka. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Bagaimana kitab ini bisa mengumpulkan segala yang kecil dan besar yang kami lakukan kecuali semuanya tercatat dengan sangat detailnya. Semuanya tercatat dengan sangat detailnya. Nah, semuanya akan tercatat di sisi Allah dan semua manusia akan melihat apa yang dia lakukan. Akan melihat apa yang dia lakukan. Ya, karena itulah di dalam kehidupan ini amalan yang kita lakukan, kecil maupun besar, baik maupun buruk, semuanya akan tercatat dan semuanya akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man wajada khairan falyahmadillah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, maka hendaknya dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka dia jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Manusia beramal di muka bumi ini dan dia yang menentukan keberuntungannya dengan amalannya. Rasulullah telah mengingatkan, كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُبِقُهَا. Setiap manusia itu berusaha, maka dengan usahanya ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang dengan usahanya justru membinasakan dirinya jatuh ke dalam api neraka. وَلِيَاذُ بِاللَّهِ يَوْمَ يَقُولُ الْمَرْءُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Hari tatkala seseorang, siapa seseorang ini? Ya. Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan seseorang ini adalah seorang mukmin. Jadi mukmin akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru, orang kafir berucap lain. Kafir setelahnya ini mukmin. Al-mar'u yang diinginkan mukmin di sini. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan di sini mencakup seluruh manusia. Mau seorang siapa saja. Mukmin maupun kafir. Setelah semuanya melihat apa yang dia lakukan, barulah terpecah manusia menjadi dua bagian. Ada yang merugik, dari yang sial, di antara yang sial orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, wahai andai kata saya dulu adalah tanah. Ya. Jelas? Ini dua penafsiran. Dari mengatakan bahwa al-mar'u di sini adalah kafir, orang kafir yang berucap seperti itu, tapi ini adalah sisi yang kurang kuat untuk konteks ayat. Nah, hari tatkala seorang berkata, hari tatkala seorang melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, dia akan melihat seluruh yang dia lakukannya. Wa yaqulul kafiru, adapun orang yang kafir, maka perhatikan bagaimana penyesalan. Dan ini penyesalan yang sudah tidak berarti. Iya. Penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita sepanjang Allah masih memberikan kesempatan dan masih memberikan kepada kita kehidupan, maka hendaknya kita menyesali apa-apa yang sepatutnya kita sesali hari ini, sebelum datang hari nanti tidak ada lagi kesempatan untuk menyesalinya. Dan kalaupun dia menyesalinya, tidak akan diterima penyesalannya. Iya. Maka siapa yang ingin bertobat dan menyesal, hendaknya dia menyesal dari kehidupan dunia ini sepanjang rohnya masih di jasadnya dan Allah masih memberikan kebaikan dan rahmatnya untuknya. Pintu tobat masih dibuka. Hendaknya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersegera. Iya. Dan lihatlah keadaan yang disebutkan dalam ayat ini. Wa yaqulul kafiru, dan orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, wahai andai kata saya dulunya adalah tanah. Apa maksudnya andai kata dulunya saya adalah tanah? Ini kata para ulama bisa mengandung tiga makna. Makna yang pertama, wahai andai kata dulunya saya adalah tanah, maksudnya wahai andai kata saya dulu hanya sekedar tanah, tidak pernah saya dicipta. Maka itu yang paling baik. Iya. Makna yang kedua, iya. Makna yang kedua, andai kata saya adalah tanah, andai kata saya setelah dicipta kemudian saya dimasuk di alam kubur kemudian menjadi tanah, andai kata saya tidak dibangkitkan lagi, tetap menjadi tanah saya. Jelas? Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, ya disebutkan dalam sebagian riwayat, ya saya tidak sempat mendetailkan makna riwayatnya dari sisi kesahihannya, cuma masyhur disebutkan oleh para mufassirin bahwa binatang setelah dikisos antara mereka, ya, dan dikisosnya antara binatang ini sabit, ya, tetap riwayatnya dalam as-sahihain. Dalam riwayat Muslim misalnya dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyati al-jalha'i min syati al-qarna." Sungguh setiap hak akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya akan meminta kepada kambing yang mematahkannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, semuanya akan dihisab. Maka setelah hewan-hewan ini, binatang-binatang dihisab, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, jadilah kalian sebagai tanah. Jadilah kalian sebagai tanah. Maka orang-orang kafir, setelah melihat mereka seperti itu, mereka pun berhayal, wahai yang dikata kami juga dijadikan sebagai tanah. Ini makna yang ketiga dari ayat, dan semuanya mungkin di dalam ayat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa mengambil petunjuk dan cahaya dari Al-Quran. Dan semoga Al-Quranul Karim senantiasa menjadi penunjuk dan penenteram hati-hati kita, dan membawa kebaikan, penunjuk, penerang kita di dalam kehidupan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat pada apa yang kita ketahui, dan tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai musibah atau sebagai malapetaka untuk kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mendengarkan ucapan kemudian yang melakukan yang terbaiknya. Dan surah ini adalah akhir dari tafsiran surah An-Naba, dan di dalam surah ini terdapat sejumlah hikam, sejumlah hikmah, sejumlah pelajaran dan hal-hal yang patut kita tadabbur dan memperhatikannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita semua dengan menyerap faidah-faidah dari ilmu Al-Quran. Innahu waliyudhaliku walqadiru alaih. InsyaAllah ta'ala setelah salat isya kita jawab pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.